aku kendok wong mane. Asmorondono. Asmorondono. Ya. Aben iki nanti sandung saiki Asmorondono. Ya solan salin wong tembang itu nggali akeh. Ya. Tak matur ya, Yung. Kula nyuwun salah setunggal Ibu Waranggono sepados keparenga nyambet Asmorondono. Sopo sing suwi biantu? Sopo-sopo kena wong kabeh. Yo bisa. Oh ya. Maga. Iki sapa Yung? Sing nembang kuwi asmane Ibu Suwarni. Ibu Suwarni. Iya. Kuwi saka ngendi? Kuwi saka Tlatah Ngalengka. Saka Ngalengka, saka Drajitan iki ra. Tunggale Trisirah. Oh, kuwi daerah ngendi? Boyolali. Oh, Boyolali. Nah, iya. Ah. Suarane apik ya, Yung. Apik. Kepiye to? Coba pun telasaken rumiyin, Bu. Panduk. Wah. Bareng Pak Mat-mat ke jebulane tembang klasik cara mbiyen ki ya icik kepenak ya yo. Kepenak karo ora ki gumantung ana sing garap kok, Nduk. Ngono yo. Ya. Kabeh gending kuwi mau gumantung garapane ya kreasi. Ya klasik. Kuwi mau gumantung ana sing garap. Ngono ya. Upamane kaya tembang klasik Asmarandana Pangkur Kinanti kan digawa nyandi wae iso nduk gumantung ning gegarap upamane iki mau digarap palaran ya bisa ya ta iya terus arti garap Asmarandana Semarangan ya bisa iya yen ngono janjane gendhing-gendhing sing cara lawas iki ya cek kepenak kabeh ya yo kepenak nduk iya tur jane awake dhewe kuwi mau ora kekurangan nduk yen awake dhewe iki gelem paribasan ndudah mutiara sing kependem kuwi akeh banget gendhing-gendhing sing cara kuna cara lawas kaya to gendhing-gendhing bocah dolanan biyen tau to nalika kuwi cilik kaya to gendhing dolanan soyang barang ngono kae. Kuwi janjane ya perlu dilestarekake. Ora saiki apa ana to bocah dolanan gubak sodor cara biyen. Wis ora ana. Jaman cilik aku biyen tenan, Nduk. Senengane ya kuwi dolanan kumpulan karo bocah wadon apa meneh anggere wancine padang bulan. Sore-sore mlumpuk ning tengah latar. Ana sing dolanan uri-uri, ancak-ancak ale, gubak sodor. Oh, ngono. Lah iya. Saiki wis ora ana, Nduk. Ora ana, ora ana. Saiki ta wedok pengi gubak sodor ya mulai meteng. Kok ngono? Alame wis beda kok, Nduk. Tenan. Cara biyen ki tradisi kuno ki pancen diterapake tenan. Aku ki mbiyen nduk tenan. Aku ki jari anono kentolku ketok ki mbah mule mleroki sedina muput. Kuwi tenan. Beda karo saiki metu blas ora wer-weran ya enak ae. Ya ta? Iya, malah semu kaya dipamerke. Kaya dagangan do tukunen. Iya, ya, Yung. Mula kabeh ra jaman kelakone to, Nduk. Ning yo najan ngono-ngono wae, aja nganti ninggalake budaya tradisi kaya ngono ora kelebu tradisi to. Iya. Nek jane nek di mat-matke tenan, kuwi pancen cara biyen kuwi mau isih genep trapsilane, Nduk. Ora kok jeneng aku iki wong kuno, wong kolot. Ya to? Iya. Ya bola-bali aku karo kuwi nu jaman kelakone, Nduk. Nek aku ngarani saiki iki kena denarani jamane dan ngono kae bener, Nduk. Apa yo jamane dan? Kuwi serat kala tida sing di serat karo Ki Pujangga Ranggawarsita. Ngono yo. Iya. Kuwi nek ora kleru, nek ora pupuh ping 7 ping 8. Coba saiki ben ditembangake sik karo Ibu Waranggana Sinom Parijata ning aku nyuwun cakepane amenange jamane dan coba saiki engko disuroso.